Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada pada hadis Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innad dunya hulwatun hadirah, wa innallaha mustakhlifakum, wa innallaha mustakhlifukum fiha kama istakhlafal ladhina min qablikum, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda kepada para sahabatnya, innad dunya, sesungguhnya dunia itu hulwah, manis rasanya, hadirah, hijau, enak dipandang. Itulah sifat dunia yang Nabi menyebutkan. Di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada tanbih bahwasanya dunia itu memang ada manisnya, ada sifat ini. Dan manusia memang, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, mencintai, yuhib minat dunia, mencintai wanita, mencintai harta, emas, perak. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina, al-ayah. Dijadikan indah pada manusia, ya, untuk mencintai ini syahwat, wanita, banin, anak-anak, harta yang banyak, al-zahab wal-fiddah, emas, perak, al-khail, kuda. Naam. Dan itu bukan sesuatu yang tercela, ma'asyiral muslimin, mencintai ini. Ketika kecintaan itu adalah kecintaan di atas mana? Di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun mencintai wanita, lahu niswah, Nabi alaihi salatu wasallam memiliki azwaj, istri-istri. Beliau juga mencintai aulad, anak-anak. Beliau memiliki 7 orang anak, putra-putri. Naam. Beliau juga mencintai cucu-cucu beliau, Al-Hasan wal-Husain. Sampai pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam di tengah-tengah khutbah, beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba datang Hasan wal-Husain bersusah payah, ya, berjalan menembus para sahabat yang sedang duduk mendengarkan khutbah. Fanazala ar-rasul minal mimbar, sampai Nabi turun, subhanallah, dari mimbar. Turun dari mimbar untuk mengambil Hasan wal Husain. Beliau mengatakan, "Ma asbir, saya tidak sabar untuk turun. Saya ambil Hasan wal Husain." Kemudian beliau bawa, ya, di atas mimbar. Mahabbah, kecintaan kepada anak, kepada istri, sesuatu yang apa namanya, zuyyina linnas, memang dibuat indah pada manusia. Yang kemudian menjadikan kita mencium mereka, mendidik mereka, memberikan makan kepada mereka, mahabbah, cinta. Bahkan suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam mencium salah satu cucu beliau, Qabbala. Beliau mencium, ada salah seorang badui di samping Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mencium anak-anak." Indi, saya punya 10 anak, belum pernah saya cium semuanya. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan tentang sifat rahmah, kasih sayang. Ya, saya tidak bisa menghalangi kalau Allah mencabut rahmah dari kamu. Ya, sudah semestinya kita menyayangi anak-anak kita. Taib. Jadi, bukan kemudian kita tidak boleh suka terhadap dunia. Tidak boleh mengambil sebagian dari dunia. Nah, dunia itu memang seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, hulwah khadirah. Tetapi kita juga harus ingat, di dalam kita mengambilnya, di dalam kita memanfaatkannya, di dalam kita mencintainya, coba dilihat apakah sudah sesuai dengan bimbingan Allah subhanahu dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita di dunia ini tidak kekal. Bukan untuk hidup di dunia kita ini diciptakan. Tetapi diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadatih, untuk beribadah kepada Allah subhanahu, bukan untuk yang lain. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka sudah semestinya apa yang kita ambil dari dunia membantu kita untuk taat kepada Allah subhanahu. Apa yang kita dapatkan dari dunia adalah sesuatu yang mubah, yang diperbolehkan, masyru', yang disyariatkan, sesuatu yang halal, thayyib. Karena kita tidak kekal di dunia ini, harus memilih apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan itu yang baik untuk kita. Oleh karena itu Nabi mengatakan, setelah mengatakan sifat dunia, mengabarkan dunia itu hulwatun hadirah, kemudian Nabi mengatakan wa innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mustakhlifukum fiha, menjadikan kalian di dunia ini datang silih berganti. Ada saatnya kamu akan tinggalkan dunia ini, ada saatnya kamu tidak lagi tinggal di dunia ini. Fayanzura kaifa ta'malun. Dan ingat, Allah menjadikan kalian datang silih berganti, bukan begitu saja Allah ciptakan, namun diuji. Maka Allah melihat apa yang kalian lakukan. Fayanzura kaifa ta'malun. Untuk dilihat apa yang kalian amalkan. Maka tentu saja hadis yang seperti ini ikhwan menjadikan para sahabat Nabi dan orang-orang yang beriman berhati-hati dalam memanfaatkan dunia. Berhati-hati dalam kehidupan dunia ini, karena Allah melihat apa yang kita lakukan. Karena kita tidak kekal di dunia ini. Ditutup hadis ini dengan peringatan dari Nabi untuk kita berhati-hati dari fitnah dunia. Fattaqud dunya, maka berhati-hatilah kalian dari fitnah dunia. Wattaqun nisa, demikian pula hati-hatilah kalian dari fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel, karena sungguh awal fitnah yang menimpa bani Israel kanat fin nisa, adalah dalam urusan wanita ini. Apa yang telah kita dengarkan bersama ma'asyiral muslimin dari apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, membandingkan kehidupan dunia dan akhirat, dan menyadarkan kita tentang kehidupan dunia ini yang demikian cepat, fana, dan betapa akhirat itu kekal, abadi, dan bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi berpesan untuk kita berhati-hati dari fitnah dunia. Yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, menjadikan para sahabat bersemangat untuk beramal untuk hari akhir. Buah yang diperoleh oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dengan mereka mengikuti jalannya Nabi, dengan mereka mendengarkan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, mereka menjadi orang-orang yang paling bersemangat untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Tidak ada yang lebih semangat dari mereka, sahabat, sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Perlombaan-perlombaan yang ada pada mereka adalah perlombaan untuk meraih akhirat. Taib, disebutkan dalam hadis yang sahih, masyhur hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Datang orang-orang fakir, fuqara muhajirin. Datang fuqara muhajirin kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fuqara. Atau Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, faqalu, mereka mengatakan, zahaba ahlud dusur bidarajatil ula. Dalam sebagian riwayat, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami ahlud dusur, yakni orang-orang yang kaya, sahabat-sahabat yang kaya, terutama dari kalangan Ansor, orang-orang muhajirin banyak, mereka fakir. Walaupun tadinya kaya menjadi fakir, wah, karena mereka meninggalkan harta mereka, mereka meninggalkan pekerjaan mereka, mereka meninggalkan, nah, apa yang mereka miliki fi Makkah, lillah, karena Allah Subhanahu. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, fuqara muhajirin, berkata kepada Nabi alaihi salatu wasalam, zahaba ahlud dusur bidarajatil ula. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya dari kalangan para sahabat telah melampaui kita jauh dengan pahala, dengan derajat yang tinggi. Wa na'imil muqim, dan kenikmatan yang muqim, yang kekal. Yani apa yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka berupa amalan-amalan soleh itu mengantarkan mereka kepada kenikmatan yang kekal. Nabi pun bertanya, wa madzak, apa itu? Apa yang kalian maksud? Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, maksud kami, yusalluna kama nusalli. Mereka ini orang-orang kaya, ya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Sholat lima waktu, kita juga demikian, berlomba-lomba. Perlombaan sholat lima waktu selalu kita lakukan. Berusaha untuk mendapatkan shof yang pertama, berusaha untuk mendekat dengan imam. Ya, berusaha untuk duduk di masjid. Tidak ada perbedaan, kami dan mereka sama. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kami pun sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Berlomba-lomba. Puasa Ramadan, mereka berpuasa Ramadan, kita berpuasa Ramadan. Naam. Mereka berpuasa sunnah, Senin, Kamis atau yang lain, kita juga ikut berlomba dengan mereka. Tidak ada beda antara kita dengan mereka, ya Rasulullah. Nah, tetapi ada satu hal yang kita tidak bisa. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaqu. Mereka bersedekah, kita tidak bisa sedekah, ya Rasulullah. Wa yu'tiqun wa la nu'tiqu. Mereka bisa membebaskan budak, membeli budak mereka bebaskan, kita tidak bisa, ya Rasulullah. Nah, dalam sebagian riwayat dikatakan, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah, beramal dengan amalan-amalan maliyah, dengan harta-harta mereka, sementara kita tidak. Coba kita perhatikan hadis ini, ikhwan. Betapa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, jika mereka kaya, mereka jadikan harta dan dunia itu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang kaya dari kalangan para sahabat semua beristihad bersungguh-sungguh untuk menggapai akhirat. Dan yang mereka irikan bukan hartanya. Kalau hartanya mereka tidak iri. Subhanallah. Tidak pernah mereka iri dengan ya, harta yang melimpah yang dimiliki oleh seseorang. Yang menjadikan mereka kemudian ghibtah, ada rasa keinginan, adalah ketika saudaranya memiliki harta dan harta itu digunakan untuk kebaikan. Itu yang ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Yatasaddaquna wa la natasaddaqu wa yu'tiquna wa la nu'tiqu. Mereka bersedekah, kita tidak bisa, ya Rasulullah. Mereka membebaskan budak, kami tidak mampu, ya Rasulullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menghibur mereka. Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum? Maukah aku beritahu kalian sesuatu amalan yang kalau kalian lakukan, kalian akan mengejar dengan amalan ini orang-orang yang mendahului kalian. Mereka, orang-orang kaya yang sudah mendahului kalian dengan amalan-amalan itu, bisa kalian kejar dengan amalan ini. Demikian pula orang-orang sebelum kalian atau sesudah kalian yang datang setelahnya melihat kalian seperti itu, bisa mengejar juga kalian dengan amalan ini. Nah, mereka bersemangat. Qalu, orang-orang fakir mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah, ajari kami, apa itu yang kami bisa mengalahkan mereka, ahlud dusur, orang-orang kaya. Maka Nabi mengatakan, tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin 33 marrah. Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap selesai salat 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Naam. Mereka pun bahagia mendengarkan itu. Mereka mengamalkan itu. Ingin mengejar orang-orang kaya. Rupa-rupanya orang kaya tahu juga. Ada apa ini mereka? Punya sesuatu yang baru. Ya. Tidak tinggal diam. Wah, akhirnya mereka juga mengamalkan. Mengamalkan. Tidak punya kelebihan lagi ini fuqara ini. Datang lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Abu Shalih, berkata perawi hadis ini Abu Shalih, faraja'a fuqara al-muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengadu lagi, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna. Ya Rasulullah, mereka para sahabat ahlul amwal yang punya harta itu mendengar kita beramal dengan amalan ini, fafa'alu mislahu, mereka pun melakukan seperti amalan ini ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, sebuah perlombaan ma'asyiral muslimin, perjuangan. Bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in seperti ini dalam berbuat. Karena mereka mengerti bahwasanya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Sehingga mereka berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dunia. Fitnah wanita, fitnah jah, kedudukan, fitnah harta, fitnah kemasyhuran, fitnah-fitnah, ya subhanallah. Nabi mengajarkan doa agar kita selamat dari fitnah yang dibaca setiap akhir sholat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Mohon kepada Allah perlindungan dari fitnah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dunia adalah negeri amal dan akhirat adalah negeri untuk memetik. Bahkan buah dari amalan sudah dirasakan di dunia, ikhwan. Insyirahu sadri, lapangnya dada, ya. As-sakinah, ketenangan. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya amalan soleh itu naam, tidak dirasakan buahnya di dunia. Di dunia dirasakan. Di dunia dirasakan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Bersemangat datang menuntut ilmu, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Diberi balasan kontan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fid dunia. Di dunia merasakan. Sehingga orang yang beramal soleh ikhlas karena Allah, muttabi'an li sunnah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, dia tidak pernah akan bosan. Karena dia merasakan kenikmatan. Kalau seorang menuntut ilmu ikhlas karena Allah subhanahu, tidak pernah dia akan merasa bosan. Kan dia merasakan indahnya menuntut ilmu. Salat lima waktu juga demikian. Kalau dia lakukan ikhlas karena Allah, muttabi'an li sunnah, tidak akan berhenti. Dia akan terus melakukan ibadah ini. Bahkan dengan salat akan mendapatkan ketenangan jiwa. Disebutkan dalam hadis, kana nabiyyu alaihi salatu wassalam idza hazabahul amr shalla. Dulu Nabi ketika beliau mendapatkan kesulitan dalam masalah-masalah beliau, shalla, beliau salat. Karena dengan itu beliau mendapatkan ketenangan. Wa qala li Bilal, beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah diri kita dengan salat. Dengan sholat itu seorang mendapatkan ketenangan. Naam, kenapa para sahabat berlomba-lomba demikian itu ma'asyiral muslimin? Di samping mereka mengerti arti kehidupan dunia, ya, yang demikian rendah dan tidak berarti jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, ya. Sampai Nabi mengatakan, seandainya dunia itu memiliki nilai di sisi Allah, memiliki bobot di sisi Allah, walaupun hanya seberat sayap nyamuk, kalau punya bobot, walaupun seberat sayap apa? Nyamuk. Niscaya orang kafir tidak boleh minum walaupun satu teguk air. Kalau dunia itu ada nilainya, walaupun hanya seberat sayap nyamuk, orang kafir tidak boleh untuk minum. Nyatanya orang-orang kafir bukan hanya satu teguk. Nah, berteguk-teguk mereka apa namanya? Minum, punya perusahaan air minum lagi. Banyak mereka punya harta. Artinya menunjukkan dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Subhanallah. Ad-dunya mal'una, dunia itu mal'un, terlaknat. Kecuali ya, zikir kepada Allah atau orang yang belajar, muta'alliman, orang yang belajar atau orang yang mengajarkan ilmu, yang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu. Itulah sebab kenapa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain berlomba seperti ini, ikhwan. Karena mereka mengerti nilai kehidupan dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah, dan mereka mengerti betapa kekalnya kehidupan akhirat dan betapa besarnya nilai kehidupan akhirat. Ya. Di samping mereka juga merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Orang kalau merasakan kenikmatan tidak akan dia lari dari ketaatan itu. Karena ikhlas, karena ittiba terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka pun berlomba-lomba ma'asyiral muslimin dalam berbuat baik, dalam beramal saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian para sahabat. Mereka pun berpesan agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam kehidupan dunia ini. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, setelah mendengar sabda Nabi, Nabi pernah bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu dalam kehidupan dunia ini, kun fit dunya ka'annaka gharib, seperti orang asing atau seorang yang melewati jalan ketika safar. Yakni mereka ini orang yang selalu ingat dengan kampung halamannya, selalu berpikir untuk kembali, musafir. Seperti tadi Nabi mengumpamakan perjalanan seorang pengendara kuda yang berteduh di bawah pohon. Ibnu Umar berpesan, na'am, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika kamu masuk di waktu sore, jangan tunda-tunda sampai datang waktu subuh. Wa idza asbahta. Dan jika engkau masuk waktu subuh, fala tantadhiril masa. Jangan kamu tunggu masuk waktu sore, segera beramal, segera berbuat, segera bertaubat. Wa khudh min sihhatika limaradik. Gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa khudh min hayatika qabla mautik. Dan ambillah masa hidupmu sebelum matimu. Demikianlah apa yang disebutkan oleh para sahabat, semangat mereka di dalam berlomba-lomba dan kehati-hatian mereka dalam kehidupan dunia ini dari berbagai macam fitnah dunia. Yang seperti ini semestinya menjadi contoh dan teladan bagi kita semuanya, dan kita tidak mungkin bisa mendapatkan itu semuanya illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu. Oleh karena itu perbanyaklah doa memohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa baik di dalam beribadah kepada Allah, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya untuk dibaca dubura kulli shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu dan untuk baik dalam bersyukur kepadamu, dan agar aku juga baik di dalam beribadah kepadamu. Ini barangkali ma'asyiral muslimin sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat bagi kami mutakallim dan juga kaum mukminin, kaum muslimin seluruhnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.